بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد. الحمد لله kita melanjutkan kitab Wasayil Aba lil Abna. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat dari apa yang kita kaji, sebagaimana telah kita terangkan bahwa dari kitab ini memiliki manfaat yang besar, tentunya secara khusus bagi pendidikan dan tarbiyah, akhlak dan adab bagi kita semuanya. Secara khusus kita adalah penuntut ilmu agama. Mudah-mudahan dengan apa yang nantinya kita kaji dan kita pelajari dari kitab ini dapat kita realisasikan tentunya dalam kehidupan sehari-harinya. Kita melanjutkan pembahasan kita dalam kajian yang keenam atau dars yang keenam fi adabi talabil ilmi, yang kita belum menyelesaikannya secara sempurna. Qala rahimahullahu ta'ala, ya bunayya, la shay'a adarru ala talibil ilmi min ghadabil asatidha wal ulama. Fa'iyaka ya bunayya an tughdiba ahada minal mudarrisin aw tusi'al adab amamahu, fa'inna aqalla ma yuntijuhu ghadabul asatid hirmanu al-hirman wal-khati'ah. Wahai anakku para penuntut ilmu, wahai kalian yang membawa ilmu yang mulia, yaitu ilmu agama, tidak ada yang paling memudaratkan dan paling menyulitkanmu sebagai penuntut ilmu dari membuat murka gurumu atau pengajar-pengajarmu, dan tentunya juga para ulama. Tidak ada yang paling menyulitkan, paling membuat kamu susah dengan perbuatanmu sebagai seorang penuntut ilmu, membuat murka, membuat marah guru-gurumu, pengajar-pengajarmu, atau dari kalangan ulama. Tentunya, karena apa yang disampaikan oleh asatidah atau pengajar mu'allimul khair, kebaikan. Apa yang disampaikan oleh mereka, asatidah atau pengajar ataupun ulama, adalah kebaikan bagi kita semuanya. Apa yang mereka peringatkan adalah peringatan terhadap perkara yang mungkar, sehingga kebaikan yang mereka sampaikan, kebaikan yang mereka berikan, mereka bimbingkan, seharusnya kita menerimanya dengan sepenuh penerimaan. Kita menyambutnya. Dan kalau seandainya bisa bagi kita untuk memberikan penghargaan kepada mereka dengan bentuk dengan bentuk yang zahir, yang tampak secara lahir membahagiakan mereka, kita peradabkan hal tersebut. Karena dengan apa yang mereka telah sampaikan, apa yang mereka bimbingkan kepada kita, tidak ada satu yang paling mulia yang kita dapatkan kecuali dari ilmu, pengajaran agama, ilmu din, bimbingan agama. Itulah kebaikan dunia dan akhirat. Tidak ada yang lebih baik darinya. Kalau hal ini diperbolehkan misalnya, kita membayar, kita membalas, atau kita mewujudkan dengan pemberian ataupun hadiah dengan apa yang mereka ajarkan, kalau itu dibolehkan misalnya, tentunya mereka adalah orang yang pantas, tetapi agama tidak mengajarkan demikian. Mereka tidak butuh hadiah tersebut, pemberian tersebut. Mereka para muallim, para asatidz membutuhkan penerimaan yang baik, penghargaan terhadap ilmu yang diberikan, yaitu dengan memuliakan ilmu tersebut, mengamalkannya. Bukan dengan membuat mereka murka, marah. Ini adalah suatu hal yang sangat menyulitkan bagi penuntut ilmu nantinya, memberatkan mereka nantinya. Wallahul musta'an. Kenapa dikatakan menyulitkan? Akan kita dapatkan keterangan berikutnya. Fa iyyaka ya bunayya, jagalah dirimu wahai anakku, para penuntut ilmu, antughdhiba ahadan minal mudarrisin, engkau membuat murka, marah dari satu dari guru-guru atau pengajar-pengajarmu. Jagalah dirimu membuat mereka murka, antughdhiba, engkau membuat murka salah seorang ataupun dari guru-gurumu, minal mudarrisin, atau dengan bentuk tusi al-adab amamahu, engkau beradab yang jelek di hadapannya, engkau peradabkan adab yang jelek di hadapannya. Fa inna aqalla ma yuntijuhu ghadabul asatid, karena serendah-rendah hasil yang didapatkan dari murkanya para guru yang kita buat murka guru tersebut dengan perbuatan kita sehingga guru tersebut murka, serendah-rendahnya hasil yang kita dapatkan natijah dari membuat murkanya guru tersebut, al-hirman, yaitu terhalanginya kita dari ilmu, wal qati'ah, dan terputusnya kita dari ilmu. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Sementara penuntut ilmu yang dia dengannya dikatakan penuntut ilmu, dengan ilmu yang dia peroleh, dengan ilmu yang dia tuntut, kalau terputus, kalau terhalang, maka dia bukan penuntut ilmu. Dan juga ketika terhalang dari menuntut ilmu, atau terhalang dari ilmu yang disampaikan oleh ustaz, karena kita telah membuat marah, kita telah membuat murka mereka, sehingga ilmu itu pun terhalangi, bahkan bisa jadi terputuskan, tentunya mengakibatkan kepada kita kegagalan dalam menuntut ilmu. Sepantasnya bagi kita untuk mencari keridhaan mereka, tentunya dengan menjalankan adab-adab yang mulia, mengamalkan adab-adab yang mulia, tentunya dengan meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita selalu terbimbing dengan bimbingan yang benar di dalam pergaulan, di dalam bermuamalah terhadap sesama manusia, secara khusus mereka adalah guru-guru kita. Tidak didapati dari salaf mereka, yaitu salafus saleh. Tidak didapati dari salafus saleh, salaf yang saleh, mereka beradab yang jelek atau dikenal membuat murka, membuat marah masyaikh atau guru-guru mereka, asatidzah mereka. Karena itulah mereka mewarisi ilmu tersebut dan mengamalkan ilmu tersebut sebagaimana guru mereka, sehingga mereka dikatakan as-salafus saleh. Karena itu kalau kita ingin mengikuti mereka as-salafus saleh, maka kita mengikuti jejak mereka. Bagi kita untuk memuliakan guru-guru kita, tentunya dengan kemuliaan yang dibimbing oleh agama, bukan suatu yang melampaui batas, suatu yang tidak dibimbing, suatu yang ghulu, sebagaimana yang dipraktikkan oleh ahlul bidah wal ahwa, menjadikan guru-guru mereka ilah dari selain Allah, sebagaimana tarikat sufiyah dan yang lainnya. Tidak demikian. Tetapi kita menempatkan posisi mereka dengan tempat yang mulia sebagaimana yang dibimbing oleh agama. Karena dari mereka lah kita mendapatkan cahaya agama Allah dengan keterangan-keterangan mereka dari ilmu yang mereka berikan. Anak-anakku sekalian, para penuntut ilmu yang kami cintai dan kami muliakan, tidak juga kita beramal di hadapan mereka dengan sekedar semata-mata riaan atau sum'atan, ingin mencari wajah dari sang guru. Tetapi kita mengamalkannya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mengerti ini adalah amalan yang baik, adab yang baik. Itulah yang kita jalankan. Bukan karena ingin dilihat dan ingin dikatakan, ingin disanjung dan ingin dipuji. Allahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan kita dijaga semua dengan sifat membuat murka, mendatangkan kemurkaan kepada guru kita, tentunya dengan apa yang tidak pantas yang kita lakukan, kita peradabkan kepada mereka. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik. Tidak ada suatu yang lebih menyulitkan bagimu dari membuat murka guru-gurumu. Fa'akbal atau fa'akbal ya bunayya nasihati laka wal tamis ridwana masyayikhka Was'alhumud du'a laka bil fathi asallahu ay yastajiba du'aahum laka. Maka terimalah wahai anakku, para penuntut ilmu, nasihatku ini untukmu. Faqbal ya bunayya nasihati laka. Terimalah, sambutlah nasihatku ini. Waltamis ridwana masyayikhka. Carilah keriduan guru-gurumu. Tentunya sebagaimana yang telah kita terangkan dengan apa yang dibimbing oleh syariah. Bukan dengan sifat ghulu ahlul bidah, ahlul ahwa, ataupun dengan menempatkan mereka masyayikh kedudukan yang tidak pantas. Sampai pun mereka para nabi tidak pantas didudukkan di tempat tersebut, terlebih lagi mereka masyayikh. Tetapi muliakan mereka, cari keridhaan mereka dengan muamalah yang baik, pergaulan yang baik, adab yang mulia, akhlak yang utama, bukan riaan, bukan karena ingin dipuji, disanjung oleh makhluk atau bahkan oleh sang guru, tetapi karena hal itu merupakan prinsip agama untuk berakhlak, untuk beradab, dan itu merupakan bimbingan agama. Kita menjalankannya dengan harapan kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Was'alhumud du'a, mintalah kepada mereka agar engkau didoakan. Didoakan laka buatmu, didoakan bil fathi agar Allah membukakan bagimu pintu-pintu ilmu. Para ulama dahulu, yaitu as-salafus saleh, mereka meminta baik secara langsung ataupun tidak langsung melalui perantara temannya yang lain agar dia dimudahkan urusannya dan dibukakan baginya pintu ilmu, pintu pemahaman oleh Allah. Meminta doa dari guru. Dan ini juga bukan diinginkan sebagai pencukupan doa dari guru kita, karena berdoa terbuka bagi semua hamba-hamba Allah. Terbuka bagi semua hamba-hamba Allah. Namun, guru dengan kesolehannya, guru dengan mungkin kita dapatkan keimanannya, ketakwaannya, dengan harapan doanya diterima oleh Allah, maka kita meminta untuk kita didoakan doa kebaikan, dibukakan pintu-pintu ilmu. Demikian yang didapati dari salafus saleh. Asallahu ayyastajiba du'aahum, yang mudah-mudahan Allah mengabulkan doa mereka untukmu. Doa mereka yang mereka panjatkan kepada Allah meminta kebaikan bagimu, laka. Dan tidak ada guru yang berdoa agar muridnya tidak berhasil atau agar muridnya tidak terbuka ilmu, agar muridnya tetap bodoh, agar muridnya tidak mendapatkan ilmu, tidak ada guru demikian. Adapun guru, walaupun dengan ilmu yang dia miliki, sebagaimana orang tuamu, dia selalu berdoa agar murid-muridnya lebih luas lagi pengetahuannya, lebih dalam lagi pengetahuannya terhadap agama Allah, melebihi dia, melebihi sang guru. Sehingga kalaupun guru hanya sekedar mengajar abjadiyah, alif, ba, ta, tha, jin, atau ahruf hijaiyah, tetapi tentunya dia menginginkan muridnya bisa mengerti ulum, ilmu-ilmu yang lebih besar daripada itu dan lebih tinggi daripada itu, dari bahasa Arab, dari ilmu-ilmu alat yang dengannya dia mutamakkin, mapan dan kokoh di dalam agama Allah, di dalam mengilmui agama Allah. Demikianlah sang guru. Sebagai pengalaman pribadi, ketika saya dulu belajar membaca Al-Quran di salah satu guru awam dari kaum muslimin, dia hanya bisa mengajarkan bagaimana membaca Al-Quran. Atau guru kita ini hanya bisa mengajarkan bagaimana membaca Al-Quran. Tetapi kita dapatkan dari penyampaian dan dari perkataannya selalu dengan bentuk doa agar kita menjadi orang-orang yang berhasil. Sehingga ketika berlalu masa dan kita pun Allah dengan izin Allah mendapatkan taufik belajar ilmu agama, dan diberikan taufik untuk rihlah menuntut ilmu di tempat-tempat penuntutan ilmu, yang kemudian ketika kita kembali pulang ke negeri kita, ke rumah kita, bertemu dengan sang guru kita ini, maka orang yang paling pertama menyambut kita dan paling antusias ingin mengetahui keberhasilan kita adalah dia, guru ngaji kita. Dengan bangga dia mengatakan, engkau adalah murid saya yang bisa mencapai harapan saya. Yang sekarang, bahkan engkau lah yang layak untuk kita katakan guru, karena dengan ilmumu yang luas. Itu katanya. Kalaupun kita ketahui, bukan kita yang pantas dan ilmu kita tidak luas. Tetapi apa yang Allah berikan dari suatu yang lebih. Namun, apa yang kita dapatkan dari sang guru ini? Dia menginginkan apa yang mulia terhadap muridnya. Apa yang baik untuk muridnya, walaupun dia hanya sekedar mengajarkan huruf hijaiyah, bagaimana cara membaca Al-Quran. Demikian secara pribadi kami katakan ini kisah yang kami dapatkan dari seorang guru yang dia mengajarkan membaca Al-Quran dengan keinginan yang baik, doanya kepada kita, dan pengharapannya pada Allah. Bisa jadi apa yang kita dapatkan itu karena doanya atau disebabkan tentunya dengan keutamaan Allah, kemudian karena doanya disebabkan dengan keutamaan Allah, pembukaan Allah, dan tentu kemudian karena doa guru-guru kita tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Maka mintalah kepada Allah kebaikan untuk dirimu dan bermuamalah dengan muamalah yang baik bersama guru-gurumu. Beradablah dengan adab yang mulia. Bisa jadi mereka telah memintakan kebaikan untukmu kepada Allah tanpa engkau mengetahuinya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wa idza khalauta bi nafsika fa akthir minad du'a wal ibtihal ila Allah ta'ala. Dan apabila engkau bersendirian, bersepi-sepian, idza khalauta bi nafsika, apabila engkau bersendirian, bersepi-sepian dengan dirimu sendiri, fa akthir, maka perbanyaklah minat doa dari berdoa. Karena addu'a huwal ibadah. Doa itu ibadah. Dan tanda dikabulkannya doa ketika kita berdoa dengan bersepi-sepian, bersendirian, tanpa dilihat oleh manusia. Perbanyaklah meminta doa kepada Allah wal ibtihal ilallah, dan perbanyaklah berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berserah diri dengan mengharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan doa ayyarzuqaka ilman nafi', agar Allah memberikan kepadamu ilmu yang bermanfaat. Tidak ada permintaan yang paling baik yang diminta oleh seorang kepada Allah kecuali ilmun nafi'. Kenapa demikian? Para nabi meminta kepada Allah ilmu nafi', yang tentunya kalau ada suatu yang lebih baik, mereka para nabi meminta apa yang lebih baik, tapi tidak ada yang lebih baik kecuali ilmu. Maka mereka pun meminta kepada Allah ilmu nafi'. Demikian nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga memperbanyak meminta kepada Allah ilmu nafi', dalam keadaan beliau adalah nabi dan rasul yang utama, yang mulia, yang tentunya Allah cukupkan perkaranya. Tetapi beliau pun membimbing dan mengajarkan kita untuk meminta kepada Allah ilmu nafi'. Ilmu tidak ada yang merasa cukup dengannya. Ilmu tidak ada yang merasa bahwa dia telah memilikinya seutuhnya. Tetapi ilmu semakin diminta, semakin dituntut, nyata dan nampak kita adalah orang yang tidak memiliki apa-apa dan butuh kepada tambahan ilmu. Dengan ilmu tersebut kita mengenal Allah, kita mengenal nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mengenal Islam sehingga kita bisa mengamalkan dengan amalan yang benar bagaimana hak-hak Allah, bagaimana berkaitan dengan hak nabi, bagaimana dengan penunaian Islam dengan dalil. Banyaklah berdoa meminta kepada Allah agar Allah memberikan rezeki kepadamu ilmu nafi'. Demikian al-amal saleh atau al-amal bihi. Sebagaimana telah kita kaji dalam kajian-kajian yang telah lewat dalam kitab Iktida'u al-ilmi atau iktida'ul ilm al-amal. Iktida'ul ilmi al-amal. Dari realisasian terhadap ilmu, yaitu dengan amalan. Konsekuensi daripada ilmu, yaitu dengan beramal. Maka kita meminta ilmu yang bermanfaat, kita juga meminta agar kita bisa mengamalkannya. Karena ilmu tanpa diamalkan, ilmu itu tidak bermanfaat, tidak berbarokah. Ilmu tanpa diamalkan, maka ilmu itu tidak akan membawa kepada kebaikan. Sehingga ilmu diamalkan untuk kita sendiri, secara pribadi sendiri, dan tentunya dengan amalan tersebut akan menjadi contoh bagi yang lainnya. Inna rabbaka sami'ud du'a. Sesungguhnya Allah Rabb kalian adalah zat yang maha mendengarkan doa. Maha mendengarkan doa-doa kalian. Wasi'ul karam wal jud. Adalah zat yang maha luas kebaikannya dan maha luas kedermawanannya. Maha luas kebaikannya dan kedermawanannya. Maha luas. Tentunya, apa yang hambanya menginginkan kebaikan, dia tidak akan menahannya. Apa yang Allah mengetahui untuk kebaikan hambanya, dia tidak akan menahannya. Karena dia yang lebih tahu mana kebaikan buat hambanya, mana yang tidak baik. Sehingga ketika kita meminta kebaikan ilmu nafi, amal saleh, untuk kita, agar kita menjadi orang yang baik, menjadi orang-orang yang berjalan di atas ilmu, beramal dengan ilmu tersebut, Allah tidak akan menahan permintaan kebaikan ini. Karena dia zat yang maha mendengarkan, maha mengetahui. Demikian dia zat yang maha memberi dan dermawan. Wasi'ul karam. Yaitu dia sangat mulia, baik, memberi dan dermawan. Waljud. Anak-anakku sekalian, para penuntut ilmu, mudah-mudahan kita semua mendapatkan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Demikianlah. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan keterangannya tentunya punya athar, punya pengaruh yang besar pada jiwa kita dan tertanam di sanubari kita yang paling dalam. Tentunya dengan melihat status kita sebagai penuntut ilmu yang kita mempelajari ilmu agama. Apa yang diterangkan sangat berkenaan dengan keadaan kita. Apa yang diterangkan sangat berkaitan dengan keadaan kita. Maka tentunya sebagai penuntut ilmu, dia sangat antusias dengan apa-apa yang telah diterangkan, dan dia sangat menerima apa yang diterangkan, karena apa yang diterangkan semuanya kebaikan untuk dirinya. Walhamdulillah, mudah-mudahan Allah memberi taufik kepada apa yang dia ridhoi dan dia cintai. Dan menjaga kita semua dari segala kejelekan yang tampak ataupun yang tidak tampak. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabih wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.